بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، dengan rahmatnya, dengan nikmatnya kita alhamdulillah bisa kembali berkumpul bersilaturahmi sekaligus bermuajahah secara virtual dalam program kita pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, yang mudah-mudahan apa yang kita baca dari kitab ini menjadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawrayn. Amin ya rabbal alamin. Wal 'ilmu bidukhulil waqti. Wal 'ilmu bidukhulil waqti, dan syarat sah salat yang ke berapa nih? Jadi keempat. Syarat sah salat yang keempat, al 'ilmu. Ilmu itu tahu. Waalaikumsalam Afif. Ilmu itu tahu bidukhulil waqti, dengan masuknya waktu salat. Tahu kalau waktu salat sudah masuk, begitu maksudnya. La syakka, tidak ada keraguan. Anna dukhulal waqti, bahwasanya masuknya waktu salat, syaratun fi sihhati salati, itu syarat fi sihhati salati, syarat untuk keabsahan salat. Fa in alima bidzalika, kalau dia tahu waktu salat, fala kalam, maka tidak ada omongan lagi. Artinya kalau dia tahu salat sudah masuk, ya salat. Kalau dia tahu sholat belum masuk, ya jangan sholat. Kan begitu. Wa in jahilahu. Gitu. Wa in jahilahu. Fa in alima dhalika falakalam. Kalau orang udah tahu waktu sholat, falakalam. Tahu di sini juga maksudnya, tahu waktu sholat itu kalau zuhur, ketika bayangannya manusia, cuman ada bayangan zil yang kemarin kita udah bahas di waktu sholat. Kemudian asar waktunya ketika bayangan sama dengan bendanya, waziyadah tambah bayangan zil. Kemudian juga maghrib ketika terbenam, isya ketika guru syafaq, dan seterusnya. Wa in jahilahu, dan kalau dia tidak tahu waktu sholat, wajab alaihi al-ijtihadu. Wajib alaihi al-ijtihadu, dia wajib atas dia, artinya dia wajib berijtihad, li'annahu ma'murun bihi, karena tahu waktu sholat itu ma'mur, itu sesuatu yang diperintahkan, kan kita, sesuatu yang diperintahkan, memang kita harus tahu waktu sholat. Inna sholata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Kewajiban sholat itu kewajiban yang punya waktunya. Maka karena ini kewajiban, tidak boleh tidak, kecuali kita harus tahu waktu kewajiban tersebut. Wala farqa fil jahli, dan tidak ada bedanya bagi orang yang tidak tahu, baina ayyakuna ligaimin, baik itu tidak tahu waktu sholat karena ligaimin. Gaim itu awan, jadi tidak bisa lihat bayangan karena awannya gelap. Aw habsin, atau karena dia terpenjara, fi maudhi'in mudlimin. Terpenjara itu dalam arti dia terisolasi. Kayak orang yang kena covid suruh isolasi mandiri di rumahnya. Kebetulan rumahnya di gang sempit yang kagak kenal matahari. Wah, itu repot. Fi ma fi wa au hubisa ayyakuna ligaimin. Au hubis, yang paling enak, au hubisa. Atau dia terisolasi fi maudhi'in mudlimin, di tempat yang gelap. Wa ghairi dhalika, atau semisal seperti itu. Contoh yang lain. Falau qadira 'alal khuruji. Kalau seandainya dia mampu untuk keluar minal baiti, dari rumahnya, al-mudlimi yang gelap tersebut, li ru'yati syamsi, untuk dia boleh melihat matahari, fahal yalzamuhu dzalika, apakah dia harus melakukan itu? Dia terisolasi di dalam rumahnya yang gelap, yang tidak terkena sinar matahari, bahkan tidak terlihat matahari. Tapi dia punya kemampuan untuk bisa keluar dari rumahnya, liru'yatisyams, untuk bisa melihat matahari. Fahal yalzamu dzalika, apakah itu harus dikerjakan? Fawajahani, ada dua wajah. Ada dua pendapat ulama Asy-Syafi'iyah. Asahahuma, dari dua pendapat itu, asahahuma yang paling sahih, fi syarhil muhadzabi, sebagaimana disebutkan dalam kitab syarah al-muhadzab Imam Nawawi, lahul ijtihad, bahwa dia boleh berijtihad. Boleh berijtihad itu berarti dia tidak ada keharusan keluar. Dia keluar boleh, dia ijtihad di dalam juga enggak ada masalah. Jadi asahahuma fi syarhil muhadzab, yang disahihkan dalam kitab syarah al-muhadzab, lahu al-ijtihad, dia boleh berijtihad, tidak ada keharusan keluar. Seperti orang yang isolasi di, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lombok kan. Seperti orang terisolasi di rumah karena sebab COVID misalnya, atau orang karena terisolasi ya di luar rumahnya itu banyak bahaya, banyak macam-macam. Kemudian terisolasi karena sebab di luar misalnya sedang ada badai misalnya. Ya intinya dia terisolasi di tempat yang gelap. Maka tidak ada kewajiban dia keluar, walaupun dia mampu keluar buat melihat matahari, tapi yang paling sahih dia beristihad saja di dalam rumah tersebut. Walau akhbarahu adlun, kalau seandainya akhbarahu, dia dikasih tahu adlun oleh orang adil. Adil itu maksudnya orang yang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan. Jadi adil lawannya fasik, fasik lawannya adil. Fasik itu kan secara bahasa orang yang sudah keluar daripada ketaatan. Sederhananya dijelaskan oleh ulama, fasik itu orang yang terlihat mengerjakan kemaksiatan atau kelihatan ninggalin kewajiban, itu fasik tuh. Dan itu kelihatannya zahir nyata begitu. Wayanya orang sholat, dia nongkrong, kan gitu. Sepanjang waktu sholat dia nongkrong. Kalau mungkin nongkrongnya di awal waktu, kemudian di akhir waktu dia nggak kelihatan nongkrong, kan kita bisa berasumsi bahwa itu lagi sholat di rumah. Tapi ini sepanjang sholat, sepanjang waktu nongkrong. Di depan rumah nongkrong, di balik dia nongkrong. Nah, itu fasik tuh, dia ninggalin kewajiban. Adil tuh orang yang adlun, itu orang yang nggak meninggalkan kewajiban, tidak mengerjakan keharaman secara zahir. Kita lihat nih orang sholat ya iya, puasa ya iya, sedekah ya iya, rajin ya iya. Urusan di dalamnya bininya digaplokin gitu, gak tahu gitu. Itu gak jadi urusan kita. Yang penting secara zahir tuh dia adil. Walau akhbaruhu adlun, kalau seandainya ada orang adil, orang yang tidak fasik memberitahunya, an mu'ayyanatin, dari tentang penglihatan dia. Jadi dia ngelihat secara kasat mata, ngelihat ke matahari. Bi'an khala, kemudian seperti dia mengatakan, ro'aitul fajuro tali'an, aku telah melihat fajar itu telah terbit waktu subuh. Wa syafaqa ghariban, dan syafaq, syafaq itu maksudnya gharib, isya, hilang itu syafaq, syafaq telah pergi, rona merah, senja merah telah pergi waktu isya maksudnya. Jadi dia ngomong begitu nih orang adil, ro'aitul fajuro tali'an. Dia masuk ke dalam rumah, udah subuh. Tadi ana lihat the fajar udah terbit gitu. Dia masuk ke rumah, maghribnya udah lewat. Tadi ana lihat syafaq itu udah hilang itu. Warna merahnya udah hilang. Au akhbarani fulanun bi ru'yatihi, atau akhbarani fulanun, dia datang ngomongnya akhbaruni, tadi aku dikasih tahu oleh orang fulan, biru'yatihi, bahwa dia melihat. Jadi dia mengabarkan dari istihad, bukan dari istihad, dari mu'ayyanah orang lain gitu. Jadi dia ngabarin bahwa dia dikabari oleh orang bahwa fajar itu telah terbit, isya telah datang. Akhbaruni fulanun biru'yatihi imtana'a 'alaihil ijtihad, maka terlarang bagi orang yang tersebut, yang dikasih tahu sama orang yang adil tersebut, untuk beristihad, nyari waktu sholat apa aku udah masuk apa belum. Kama law akhbarahu syakhsun binafsin min kitabin aw sunnatin. Ini sama hukumnya seperti orang yang memberitahukan kepada dia. Kama law akhbarahu, sebagaimana kalau akhbarahu dia dikabari syakhsun oleh seseorang binasin min kitabin aw sunnah, dengan nas daripada kitab Al-Quran wa sunnah dan sunnah Nabi Muhammad. Fi mas'alatin, dalam sebuah masalah. La yajuzul ijtihad ma'a wujudin nas. Itu kaidah. Tidak boleh berijtihad dengan adanya nas. Tapi yang disebut nas itu ma'la yahtamil ma'nan siwaha, kan gitu. Teks Al-Quran atau teks hadis Nabi Muhammad yang tidak punya kandungan makna bersayap. Jadi maknanya itu ya itu doang. Maknanya itu doang gitu. Atau teks hadis tersebut, teks ayat tersebut tidak di mu'aradah, tidak ditentang oleh teks yang lain. Teksnya itu tidak, itu disebut nas. Orang kalau udah ngomong nas, sudah gak boleh ngomong apa lagi, udah istihad, langsung amalin, gak boleh istihad lagi. Itu kalau nas, yang memang sesuatu yang tidak bisa mengandung apa-apa lagi. Seperti, man kadziba alayya muta'ammidan, kata Nabi Muhammad, siapa yang berbohong atas namaku, falyatabawa maq'adahu minan nar. Maka dia telah menyiapkan tempatnya di neraka. Berarti kan itu teks nas itu, dan tidak ada hadis yang mengkomparasikan hadis ini. Itu namanya nas. Tapi kalau sekedar ayat Al-Qur'an, sekedar hadis Nabi Muhammad, kan tidak berarti nas, karena bisa saja itu betul teks Al-Qur'an, itu betul sabda Nabi Muhammad. Tapi kan bisa jadi ada hadis lain yang kemudian menjadi muqaranah, perbandingan gitu, yang kemudian itulah yang menurunkan levelnya daripada nas menjadi zahir, kan gitu. Dari zahir kemudian jadi muhtamal gitu. Jadi yang disebut nas itu dikit banget. Tsumma al-ijtihadu yakunu biwirdina. Tadi disuruh ijtihad kita. Kalau datang, kalau waktu salat, ya enggak tahu ijtihad. Usaha nyari waktu salat udah masuk apa belum. Gimana ijtihadnya? Tsumma al-ijtihadu, kemudian ijtihad nyari waktu salat itu, yakunu biwirdin min qira'atin aw darsi ilmin. Itu bisa jadi, bisa saja ijtihad itu biwirdin, dengan wirid. Min Qur'anin, daripada bacaan Al-Qur'an. Maksudnya wirid itu bukan ada bacaannya biar dapat, bukan kita baca-baca gini. Itu model orang kita kan gitu. Dan minta amalan dong biar utang lunas gitu. Minta amalan buat dibaca, tapi nyari duit kagak. Ya utang kagak lunas-lunas. Gitu. Ini maksudnya biwirdin. Dengan wirid itu maksudnya bukan bacaan, ada bacaan yang membuat kita jadi paham, bukan. Biwirdin itu maksudnya ada sebahagian kita yang punya wirid, kebiasaan kalau habis maghrib tuh baca 50 ayat misalnya, baca 100 ayat, nanti kalau udah 100 ayat datang tuh waktu isya, nah itu kebiasaan gitu. Jadi dia bingung nih, isya udah masuk apa belum, tadi kan gua udah baca 50 ayat. Biasanya sih kalau habis maghrib kemudian zikir, habis zikir kemudian rehat sejenak, habis itu baca Al-Quran 50 ayat, biasanya sih itu udah masuk waktu isya. Nah, itu istihad bisa jadi dengan itu, dengan bacaan Al-Quran gitu. Habis sholat subuh biasanya Pak Haji baca Al-Quran. Sampai kapan? Sampai terbit fajar. Kalau udah gak kedengeran lagi dia baca, berarti udah terbit matahari itu gitu. Itu juga jadi istihad bagi dia. Jadi ketika dia bangun, dia dengar, oh Pak Haji masih baca Al-Quran, berarti masih waktu subuh. Karena Pak Haji itu baca Al-Quran dari mulai abis subuh sampai terbit matahari. Gitu. Itu bisa jadi cara istihad kita. Audar si ilmin, atau bisa jadi pengajaran. Iya kan? Ngajar, ada ustad. Ini ustad nih ngajar kan tiap abis subuh, sampai kapan? Sampai syuruk. Gitu. Kalau kita bangun tuh speaker masjid masih ustadznya masih ngomong, berarti masih waktu subuh. Itu bisa jadi seperti itu. Atau kita sendiri yang ngajar. Habis maghrib kita ngajarin anak-anak alif batasa gitu. Kira-kira ada anak yang udah baca 10 anak baca masuk waktu isya gitu. Ini udah 10 anak baca, 11 anak baca, 12 anak baca kok belum azan. itu bisa jadi isyhat, berarti udah masuk isya nih gitu. Orang biasanya 10 anak baca tuh udah isya kok gitu. Au darsu ilmin au bina'in. Au bina'in tuh maksudnya bangunan. Jadi kayak orang yang berangkat setelah terbit matahari. Kemudian dia kerjanya banna, tukang bangunan. Ini yang enak nih, banna'in. Au biwirdin min kira'atin au darsu ilmin au banna'in. Karena banna itu juga tak apa namanya, masang bata itu kan juga bagian dari wirid, itu kan rutinitas. Biwirdin, wirdin itu sesuatu yang dirutinkan. Sesuatu rutinitas daripada bacaan Al-Qur'an atau pengajaran ilmu, au banna'in atau rutinitas tukang bangunan. Dia biasanya bangun. Emang tukang bangunan begitu ya. Itu kalau dia udah masang bata kira-kira 3 meter, tinggi-nya 2 meter begitu. Nah, itu biasanya udah sampai zuhur gitu. Jadi berangkat dari rumah dia terbit matahari, bawa sarapan, duduk bentar dia nyarap. Habis nyarap dia ngerokok bentar. Satu batang habis baru dia mulai kerja. Bata 1, 2, 3, ini tingginya 2 meter, lebarnya 2 meter. Ini biasanya sih jam segini udah azan zuhur gitu. Dari dulu gue kalau begitu azan zuhur udah kan rutinitas gue kalau bata tuh gue bikin 2 meter, udah bikin 2 meter. Ini udah 2 meter, tinggi 2 meter kok belum azan. Nah itu bisa jadi ijtihad. Cara ijtihadnya dia. Au naskhin. Naskhin atau nasjin. Ada gak teksnya yang nasjin? Kalau nasjin ini nyambung nih. Karena banna dengan nasjin tuh. Kalau nasjin banna tuh nyinin bata. Nasjin tuh plester. Melester. Jadi abis dikasih bata tuh di plester. Nah, tahu gak plester? Apa ya bahasa Indonesia? Di plester kan? Au naskhin. Kalau naskhin itu editor. Editor itu maksudnya tukang nulis buku. Jadi nulis buku. Jadi dari manuskrip kemudian ditulis. Itu kan rutinitas. Biasanya dia kalau udah nulis sekian lembar tuh datang waktu isya, datang waktu maghrib. Dia udah ngukur. Naskhin. Iya naskhin juga. Berarti kan rutinitas ada orang tuh rutin. Nulis gitu. Ini biasanya kalau gua ada nulis 5 lembar biasanya sih azan isya. Nah, gitu. Kok belum azan-azan? Nah, itu udah bisa jadi ijtihad tuh. Kenapa sholat isya sekarang? Gue udah nulis 5 lembar. Gitu. Emang itu jadi dalil? Iya. Orang biasanya kalau nulis 5 lembar udah ada azan. Ini gak ada azan. Ini muazinnya lagi tahu pada kemana gitu. Itu namanya secara istihad. Wanahwi dzalika atau sesuatu yang mirip dengan itu. Dalam arti dia punya rutinitas yang terukur. Sudah terulang-ulang. Sudah jadi wiridan dia tiap hari. Dia wiridannya tuh bangun bata 2 meter. Wiridannya tuh dia plester sekian meter tuh tembok. Wiridannya tuh yang ngajarin ilmu kepada orang-orang. Itu sekian meter sudah terukur begitu. Naskhin. Iya naskhin. Berarti bukan nasjin. Cuman kalau nasjin tuh lebih enak tuh. Lebih nyambung sama banna. Itu sudah terukur. Itu bisa jadi ijtihad. Wasawa'un kana minhu. Baik pekerjaan wirid tersebut. Rutinat tersebut. Minhu. Itu ya dia kerjakan sendiri. Omin gurihi atau orang lain. Kama qala Ibnu Rif'ati sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Rif'ah. Berarti tadi ya yang dia yang jadi wiridan itu bukan cuma wiridan dia. Tapi bisa jadi itu wiridan orang lain. Kan gitu. Darsi naskhin. Ya bisa jadi. Bisa jadi. Tapi ada waw itu ya. Wawnya waw atap. Waw atap itu biasanya misahin. Soalnya di tengah-tengah ada bana itu. Wasawa unkana bisa jadi itu dari dia sendiri atau dari orang lain. Jadi enggak mesti ngukur dirinya sendiri, bisa jadi itu wiridan yang dikerjakan oleh orang lain. Kama qala Ibnu Rif'ati dan sebagaimana disebutkan juga oleh Imam Ibnu Rif'ah, Imam Ibnu Rif'ah ini muridnya Imam Nawawi. Wa minal amarat dan dari tanda-tanda masuknya waktu sholat, tanda-tanda di mana orang bisa menentukan waktu sholat dengan itu, siyahuddik al-mujarrab. Siyahuddik al-mujarrab yaitu dik itu ayam, siyah itu berarti kokok. Nah, gitu. Siyah itu artinya teriakan sebenarnya. Cuman kalau ini dik ayam kan enggak mungkin ayam teriak. Ayam teriak orang pada kabur. Ini namanya kokoknya ayam al-mujarrab, yang sudah terlatih. Al-mujarrab itu maksudnya yang sudah rutin gitu ya. Ini ayam nih emang udah diajarin dari dulu, kalau udah matahari udah nongol dia berkokok. Kokoknya 17 kali. Kok kok kok kok, kok gitu. Diajarin sampai 17 kali. Itu contohnya. Jadi syaratnya ad-dikul mujarrab. Ayam yang al-mujarrab yang memang udah terlatih. Wal muadzinul wahidu in lam yakun thiqatan fala yakhul. Kalau ada muadzin dan dia satu-satunya muadzin di situ, in lam yakun thiqah, kalau dia bukan orang yang thiqah. Thiqah itu terpercaya. Orang terpercaya itu enggak mesti pintar, yang penting orang lihat baik, enggak pernah kelihatan bohong, enggak macam-macam, itu namanya thiqah. In lam yakun thiqah, kalau ada muazin suaranya cakep lantang tapi dia enggak thiqah gitu ya, sama perempuan doyan banget goda-godain sama perempuan doyan banget goda-godain, perempuan lewat dicuit-cuitin sama dia, kerjaannya nongkrong ya, kalau enggak di musala dia nongkrong di warkop, ngapain ngobrolin apa aja gitu, jadi enggak thiqah tuh orangnya, muruahnya turun. Fala ya'khud ahadun bi adhanih, maka tidak boleh satu orang pun ngikutin azan di dalam hati, menentukan waktu sholat dengan azan dia. Kenapa? Karena dia orangnya enggak thiqah begitu. Wa in kana thiqatan, tapi kalau dia adalah orang yang thiqah terpercaya, wa huwa ghairu alimin bil waqti, tapi dia enggak ngerti tentang waktu sholat. Ini kondisi di mana kita belum pakai jam kali ya. Iya nih, emang Imam Taqi dan Imam At-Taqiyuddin Al-Hisni termasuk ulama yang enggak suka sama yang jam-jam gitu. Beneran nih, beliau nih emang termasuk orang yang, beliau ulama yang kurang suka pakai al-hisab itu. Itu yang sekarang kita punya itu kan udah al-hisab. Dalam arti bahwa karena matahari kan selalu seperti itu. Dauranuhu ya mahsub kan gitu. Perputaran bumi dan matahari itu perputaran yang sudah terpelajari, sudah terukur, sudah terhitung. Maka tidak perlu kemudian orang tiap waktu sholat ngelongok matahari. Itu sudah ditetapkan. Bukan sudah ditetapkan, jalannya begitu-gitu aja. Nah, maka ketika waktu ini, waktu sholat zuhur, maka dihisab. Itu namanya al-hisab. Tapi Imam Taqiyuddin Al-Hisni termasuk ulama yang pengennya kita langsung lihat ke matahari. Gitu. Wa in kana thiqatan wa huwa ghairu alimin bil waqti, kalau muadzin itu thiqah terpercaya tapi dia enggak ngerti tentang waktu salat, fakadha, maka juga enggak bisa diterima itu pendapatnya. Wa in kana thiqatan aliman bil waqti, kalau dia adalah orang yang thiqah aliman dan dia ngerti tentang waktu salat, fawajahani, dan siapa sekarang yang ngerti waktu salat? Jarang ada ya. Ilmu tentang waktu salat itu cuma 1001 orang tahu. Gitu ya, hatta muslim, sampai orang muslim pun yang tahu yang wajib sholat mereka nggak tahu waktu wajib sholat ya, mereka taunya kalau azan ke masjid, kalau nggak azan ya udah pren libur sholatnya, nggak ke masjid nggak juga sholat di rumah gitu. Dan itu kita dimudahkan dengan adanya ilmu. Fa wajhan, ada dua pendapat kalau kita punya muazin, muazinnya siqoh dan muazinnya juga tahu tentang waktu sholat. Fa wajhani, maka ada dua pendapat. Qala Rafi'i, Imam Ar-Rafi mengatakan la yu'khal bi qawlihi, dia kita enggak boleh ambil pendapatnya juga. Kenapa? Li annahu yukhbiru an ijtihadihi, karena dia ngasih tahu azannya dia tentang waktu sholat itu kan juga dia ngasih tahu kepada orang-orang an ijtihadi, dari ijtihadnya dia sendiri, dia ijtihad juga, ini udah masuk waktu sholatnya, dia ijtihad juga maka amaran tersebut. Wal mujtahidu la yuqallid mujtahidan, dan seorang mujtahid, dan kita ini orang yang tahu tentang waktu sholat juga termasuk mujtahid, mujtahid dalam hal ini, dalam hal nyari waktu sholat. Wal mustahidu, dan mustahid la yuqallid mustahidan, tidak boleh ngikutin mustahid yang lain. Mustahid harus beramal dengan ijtihadnya sendiri. Ini kan repot akhirnya kan. Ini repot akhirnya. Tapi begitu, Imam Taqiyuddin Al-Hisni juga termasuk ulama yang pengennya ngelihat matahari, dan kalau urusan kiblat pengennya langsung mentok ke kiblat. Dalam arti langsung pas ke Ka'bah. Nanti kita bahas di setelah syarat ini kan istiqbalul kiblah. Wa naqalahu an-Nasi Syafi'i, dan dinaskan oleh Imam Asy-Syafi'i fa innahu la yataqa'ad. La yataqa'ad an siyahiddik. Imam Syafi'i mengatakan bahwa pendapatnya muazin yang thiqah dan dia ngerti ilmu tentang waktu salat, la yataqa'ad an siyahiddik, itu tidak lebih rendah daripada kokoknya ayam. Maksudnya Imam Syafi'i, kalau kita bisa menerima kokoknya ayam untuk menentukan waktu sholat, kenapa muazin nggak bisa kita terima? Gitu. Bahwa izihadnya muazin itu tidak lebih rendah daripada kokoknya ayam. Masuk ayam kokok diterima, orang azan nggak diterima, kan begitu. Itu. Alasannya mustahid tidak menerima mustahid. Izihadnya kan bisa dengan kokokan ayam. Ya gini, kita izihad pakai azannya muazin, kenapa enggak boleh? Begitu. Kenapa enggak boleh? Dia balas lagi tuh sama ulama yang bilang enggak boleh. Kenapa? Karena ayam enggak mukallaf. Gitu. Ayam tidak mukallaf, ayam tidak terkena status fasik. Ayam tidak terkena status tikoh, ayam tidak kena status apa namanya alim atau ghair alim gitu. Loncatnya. Oh ya, loncat. Bikhilafi ma idza adzana fi yaumi gitu. Bikhilafi ma idza adzana fi yaumi sahwi. Berbeda kalau dia adzannya fi yaumi sahwi, di waktu hari yang sahw. Tidak ada awan yang menutupi matahari, terang. Fa innahu yukhbir an musyahadatin, berarti itu muazin juga ngasih tahu dengan azannya. An musyahadatin, sebab dia ngelihat. Kenapa? Karena mataharinya terang. Begitu. Waqala an-Nawawi, akan tetapi Imam Nawawi mengatakannya khud. Imam Nawawi mengatakan boleh kita ambil qaulnya isi muazzin dalam keadaan dia beristihad. Wa naqalahu anis Syafi'i, dan dinukil oleh Imam Asy-Syafi'i dari Imam Asy-Syafi'i. Nah, ini baru bahwasanya muazzin itu qaulnya la yataqa'ad, itu tidak lebih rendah daripada an siyahiddik, daripada kokokan ayam. Summa haitsu amarna bil istihad nuzir, kemudian kalau kita lihat orang, kalau kita perintahkan dia untuk beristihad, maka kita ditinjau. Tadi kan ada perintah istihad, lalu kalau kita perintah istihad kita tinjau. In kana ajizan anil adillah, kalau dia tidak mampu untuk, tidak ajiz, ajiz itu maksudnya lemah, tidak bisa beristihad, dia tidak tahu tentang dalil-dalil dan tanda-tanda waktu sholat. Amarotnya dia nggak tahu. Waktu sholat dia nggak tahu, tandanya juga dia nggak tahu. Fal asahu, maka pendapat yang paling sahih fi syarhil muhadzabi, dalam kitab syarah al-muhadzab, annahu yuqallid, bahwasanya orang seperti ini ngikutin orang lain. Wa in kana yuhsinuha, walaupun sebenarnya dia mampu. Artinya waktu itu dia nggak mampu. Cuman sejatinya dia mampu. Ketika waktu itu dia nggak mampu, bukan nih. Nah, nggak nyambung nih. Nah, ini sampai sini selesai. If fal asahu, pendapat yang paling sahih fi syarhil muhadzabi, dalam kitab syarah al-muhadzab, annahu yuqallid, dia ngikutin. Kalau dia nggak bisa isyan, dia nggak tahu waktu sholat, dan dia juga nggak tahu tanda-tanda waktu sholat, dia nggak tahu. Wa in kana yuhsinuha, gitu. Tapi kalau dia mampu untuk isyan, yuhsinu hal adillah, maksudnya dia ngerti itu tanda-tanda dalil-dalil waktu sholat, nuzir, itu pun ditinjau, dilihat. In sholat bila istihadin, kalau dia tadi sholatnya bila istihad, tanpa beristihad, langsung sholat gitu ya, tanpa istihad, lam tasihha sholatuhu, sholatnya tidak sah, wa wajib alaihi ayyu'id, dan dia wajib untuk ngulang. Wa in sholat fil waqti, walaupun dia sholat di waktunya. Orang punya kemampuan istihad di hari yang dimana emang gelap gitu ya, nggak kelihatan. Kemudian dia sholat tanpa istihad. Gitu. Lam tasihha sholatu, sholatnya nggak sah. Dan dia wajib untuk mengulang sholatnya yang tadi. Walaupun sholatnya yang tadi mungkin sholat di waktunya. Gitu. Wa in istahada, dan kalau kemudian dia beristihad, nuzir, dilihat. In lam yaghlib ala dhannihi syai'un akhar, kalau tidak ada yaghlib ala dhannihi, yang kuat di perkiraan otaknya, syai'un akhar, sesuatu yang lain, ila husulil dhanni, bukan salah mulu baca. In lam yaghlib ala dhannihi syai'un, kalau tidak ada di dalam otaknya atau di dalam perkiraannya yang sangat kuat, Artinya tidak ada ilmu nih, ini masuk waktu sholat apa enggak. Tidak ada amarat, tidak ada tanda yang kuat yang mengisi otaknya. Akhara diakhirkan. Artinya dia masih ragu-ragu nih, belum jelas. Akhara diakhirkan ila husulil dhanni, diakhirkan sampai dia mendapat informasi yang sampai dhon. Dhon itu di bawah yakin, 70% lah kalau bahasa kita. Jadi sampai itu, sampai dia dapat dhon yang kuat di otaknya, baru kemudian dia sholat. Artinya diakhirkan. Wal ihtiyatu ayyu akhir, dan kehati-hatiannya tersebut ayyu akhiru, diakhirkan sholatnya ila zamanin, sampai waktu yaglib ala dhanihi annahu law akhara la kharajal waktu. Yaglib ala dhanihi, yang kuat dalam pikirannya kalau dia mengakhirkan maka waktunya bakal lewat gitu. Datang waktu sholat, dia bingung waktu sholat udah masuk apa belum. Dia ijtihad. Ijtihad dia tuh dalilnya tuh tipis-tipis. Dalilnya tipis-tipis maksudnya enggak ada yang mantep nih di otaknya gitu. Maka kalau belum ada yang mantep diakhirkan. Diakhirkan sholat sampai dia benar-benar yakin bahwa ini udah masuk waktu sholat. Nah, kemudian diakhirnya sampai kapan? Diakhirkannya sampai sekiranya. Gua tadi mulai istihad tuh jam sekian. Sekarang udah 2 jam lewat. Ini kalau gua enggak sholat-sholat bakal selesai nih waktu. Kan gitu. Kira-kiranya begitu. Maka ketika sudah dikhawatirkan akan keluar waktu, dia sholat. Gitu. In wa in ghalaba ala dhannihi dukhulul waqti. Kalau kemudian sampai pada otaknya dhan bahwa waktu sholat sudah masuk, sholat. Maka dia wajib sholat. Thumma an lam ithumma in lam yatab in apaan tuh? Di teks ente, Afif. In ini. Enaknya in tuh. ثم إن لم يتبين له الحال فلا شيء عليه وإن بان وقوعه في الوقت. Jadi dia udah istihad. In, iya in. Emang yang enak in. Di sini an, enggak bagus. ثم إن لم يتبين له الحال. Kalau kemudian, iya yang benar in. In lam yatabayyan. Kalau ketika dia udah istihad, udah nyampe di otaknya ini dhon nih. Udah nyampe di otaknya praduga 70%, ini waduh masuk waktu sholat nih. Tapi ketika dia sholat, lam yatabayyan lahul hal, dia belum benar-benar nyata. Itu baru istihadnya doang tuh. Tapi belum benar-benar nyata, in lam yatabayyan, jika belum benar-benar nyata lahul hal bagi dia keadaan yang sebenarnya, apa kau udah masuk? Cuman istihadnya bilang udah masuk. Fala syai'a alaihi, maka dia tidak ada masalah. Artinya sholatnya sah, gak perlu dikodo. Wa in bana wuku'uha, dan kalau kemudian bana ternyata terbukti wuku'uha bahwa sholatnya itu terjadi fil waqti, di waktunya, fala kalam, maka enggak ada omongan. Wa in bana ba'dah, tapi kalau sholatnya itu ternyata dilakukan ba'dahu, setelah waktu sholat, sahat sholatnya juga sah begitu. Wa inna wal ada, walaupun dia sholatnya niatnya adaan, karena kalau udah di luar waktu kan mestinya qadaan, tapi karena di istihadnya bilang begitu ya dia adaan, tetap adaan walaupun niatnya adaan. Wa inna wal ada, walaupun niatnya ada, sarraha bihir rafi'i, sarraha bihir rafi'i, itu yang di eksplisitkan oleh Imam Ar-Rafi'i dalam kitab Siyam, dalam bab Siyam. Wa in bana annaha qabla al-waqti, tapi kalau ternyata kemudian ternyata bahwa salatnya itu terjadi qabla al-waqti, sebelum waktu, sebelum waktunya, qada 'ala al-madhhab, maka dia harus mengqada salat tersebut 'ala al-madhhab, menurut pendapat madhhab. Ini kondisinya kalau kita emang, ini sih kondisi normal ya bagi Imam Taqiyuddin Al-Hisni. Tapi kondisi normal kita kan sudah tercover dengan waktu sholat yang ada sekarang. Dan karena itu tadi nilai dauranu syamsi wal ardi wa dauranil qamari mahsub. Kan gitu. Perputaran bumi yang muter, bulan yang muter, itu pergerakan yang sudah bisa terhitung dan dipelajari. Maka kejadiannya itu terulang-ulang begitu. Kalau bulan ini nanti mataharinya begini, kalau bulan ini matahari begini, maka itu sudah cukup jadi dalil. Tapi Imam Taqiyuddin Al-Hisni maunya yang enggak begitu. Maunya harus ngelihat gitu. Jadi setiap waktu sholat itu harus ngelihat begitu. Memang agak kekeh Imam Taqiyuddin Al-Hisni soal ini, termasuk soal kiblat juga. Pokoknya kudu nembak Ka'bah beneran gitu. Enggak boleh lebih gitu. Jadi kalau Ka'bah itu kan panjangnya sekian meter, kita berdiri kalau jemaah juga harus sekian meter itu juga. Nanti dia. Walau ali walau alimal munajjim dukhulal waqti bil hisab. Nah, kalau kemudian ada ahli nujum tuh kalau sekarang apa? Meteorologi dan geofisika apa sih ahli fisika dan sejenisnya itu, munajjim itu ahli bintang, orang yang ngerti astronomi, ah gitu. Walau alimal munajjim dukhulal waqti, kalau orang astronomi tahu tentang masuknya waktu sholat bil hisab, dengan hisab. Hisab itu ya ilmu hisab itu tadi. Hisab itu kan ilmu perkiraan. Bahasanya kan hisab gitu. Ya, pergerakan matahari, pergerakan bumi diperkirakan. Kalau bulan ini perkiraan gitu, selalu perkiraan. Tapi kan perkiraan itu perkiraan zon yang ghalib, karena perputaran bumi itu sesuatu yang memang masuk bisa dipelajari dan begitu-gitu terus gitu. Enggak pernah tiba-tiba bumi bosan gitu berhenti bentar gitu. Kan enggak. Bumi lagi capek, dia bosan gitu-gitu mulu gitu ya. Dia nyari aktivitas, dia belok dikit kan enggak. Ya bumi begitu aja. Tunduk atas sunnatullah kan begitu. Itu sunnah yang telah Allah tetapkan untuk bumi ya begitu. Kalau ada orang munajjim, ahli astronomi, ngerti tentang waktu sholat dengan ilmu hisabnya tersebut, qala fil bayani sebagaimana Imam Abdul Husain Al-Umrani ya, punya kitab Al-Bayan. Kitabnya lumayan tebal, banyak itu, Abdul Husain Al-Umrani dalam kitab Al-Bayan Syafi'i. Al-Madhab, beliau mengatakan pendapat madhab annahu ya'mal bihi binafsih, bahwa ilmu hisabnya itu diamalkan untuk dirinya sendiri. Wala ya'mal bihi ghayruh, orang lain enggak usah ngamalin ilmunya tersebut. Orang lain enggak perlu ngamalin ilmunya tersebut. Maka dalam Asy-Syafi'iyah bukan cuma waktu sholat ya, Ramadan juga kan enggak bisa pakai hisab. Enggak boleh pakai hisab. Orangnya langsung ngelihat ru'yah. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Wal munajjim wal mu'akkid, dan yang disebut dengan munajjim itu al mu'akkid astronom. Lal munajjim fi urfin nas, bukan ahli nujum yang diketahui oleh orang-orang manusia, kebanyakan orang, maksudnya dukun, paranormal. Kahaula illadzina yadribuna biramal, seperti mereka-mereka yang memukul pasir. Fa innahum fasaqah. Keluar nih khasnya Imam Taqiyuddin Al-Hisni. Ya, ini Imam Taqiyuddin Al-Hisni kalau sekarang ini FPI nih. Iya, dari dulu kan kita belajar kitab Imam Taqiyuddin Al-Hisni, kita baca beliau termasuk orang yang terdepan dalam nahi munkar. Jadi ketika ngelihat kemungkaran tuh beliau enggak demen. Sampai akhirnya beliau bikin kitab namanya Qam'un Nufus, kan gitu. Namanya Qam'un Nufus. Fa innahum fasaqah, mereka tuh orang-orang fasik tuh, dukun-dukun paranormal, mbah-mbah sekarang ramai tuh, mbah-mbah dan seterusnya. Wa minhum may yakunu sayyi'al i'tiqad, dan di antara ahli nujum itu may yakunu sayyi'al i'tiqad, ada yang akidahnya tuh buruk. Wa huwa zindik, dan dia adalah orang zindik kafir. Udahnya zindik dia kafir juga. Wa qad sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah nyata daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi Muhammad mengatakan man ata arrafan, siapa yang datang. Iya, muwakkib. Iya betul, muwakkib. Tadi aneh bacanya kurang ini, muwakkib. Kata Nabi Muhammad, man ata'arrafan, siapa yang datang kepada dukun, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, maka dia tidak diterima salatnya 40 hari. Dukun yang orang pala pusing datang, bah, ini pala nyut-nyutan mulu dari kemarin nih, gitu. Diterawang, wah ini orang dekat nih, gak jauh nih orang dekat nih. Pala pusing doang makin datang ke dukun. Orang deket nih, ini yang guna-guna orang deket, bukan orang jauh. Wah, akhirnya jadi rusak tuh persaudaraan. Jadi ilmunya itu ilmu ngaco. Kayak dulu ada ponari kan gitu, orang demen aja tepinya, orang mau aja gitu. Beda kalau dokter kan pakai ilmu mahsum, ilmunya terukur, terpelajari. Ini kalau ada orang datang bilang palanya pusing, ditanya beraknya gimana kan ya, palanya pusing udah berapa hari, terus beraknya gimana gitu. makan gimana, kalau makan perutnya ini gak enak apa enggak, baru kan dipelajari, oh berarti ini pusingnya pusing ini, kan gitu. Beda tuh kalau sama dukun. Wah, ini si orang deket ini, langsung ditembak orang deket nih gitu. Dan herannya ada aja yang percaya begitu. Sama kayak nabi palsu kan, udah tahu nabi kagak ada nabi lagi selain Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad, kalau ada orang ngaku nabi tetap aja diikuti. Susah di Indonesia ini barang kayak gitu tuh laku gitu. Riwayat wa fi riwayat Muslim, dan dalam riwayat Imam Muslim, man ata'arrafan, siapa yang datang ke dukun, fasa'alu, kemudian dia tanya an syai'in, dia tanya kemudian dia benarkan, fasaddaqahu, kemudian dia benarkan, maka lam tuqbal salatu, tidak terima salatnya 40 hari. Walaupun kebanyakan hadis ini, beberapa ulama menyatakan hadis ini tuh sahat al-asalnya walam tu'mal bihi, sanadnya sah tapi tidak diamalkan sebagai hukum fikih. Dalam arti bahwa ya kalau tidak diterima 40 hari kan mendingan enggak usah sholat kan gitu. Mendingan enggak usah sholat. Maksudnya dikasih apa? Tafsil intaba. Kalau kemudian dia tobat, sholatnya diterima gitu. Tapi kalau begitu-gitu aja gitu, didatang gitu kemudian dia iya-iyain, dia enggak ngerasa dosa, dia enggak, itu yang salatnya enggak diterima. Walau akhbarahu mukhbirun, kemudian kalau dia dikasih tahu oleh seseorang ngasih kabar bi anna salatahu, bahwa salatnya itu waqaat, terjadi qablal waqti, ada yang waqaat ada yang rufi'at teksnya itu. Walau akhbarahu mukhbirun bi anna salatahu rufi'at, ada yang waqaat, kalau saya waqaat. Kalau ada kemudian orang datang ngasih tahu bi anna salatuhu, bahwa salatnya itu rufi'at ay waqa'at, sudah terjadi qablal waqti, itu salatnya dikerjakan sebelum waktunya, nuzir, maka dilihat in akhbarahu an ilmin au musyahadatin, kalau yang ngasih tahu tadi, yang ngasih tahu adalah orang yang ngasih kabar dan dia tahu bahwa kita salat di luar waktunya itu an ilmin, daripada dia ngerti ilmu sholat, au musyahadatin, dan dia juga ngelihat itu matahari, wajabatil i'adah, maka kita harus ngulang sholat, dia harus ngulang sholatnya itu yang dikasih tahu tersebut. Wa in akhbaruhu an istihad, tapi kalau dia ngasih taunya daripada istihad dia sendiri, istihad juga fala, maka tidak wajib qada, karena istihad tidak membatalkan istihad orang lain. Wallahu alam. Insyaallah kita lanjut di episode yang akan datang. Ya, episode yang akan datang tentang istiqbal al-qiblah. Mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat. Tapi ingat tadi ya, bahwa Imam Taqiyuddin al-Isni memang berbicara sebagai apa namanya, ulama yang memang ilmu hisab itu memang belum dikenal sebagai ilmu yang, karena itu namanya ilmu falak tuh ngitung di kamar, bro. Kalau sekarang kan ilmunya udah, ya kita semua tahu udah bagus, ada pelajarannya, ada fakultasnya, dipelajari secara gitu. Makanya kan sekarang juga ada perkiraan cuaca, dulu namanya perkiraan kemudian ditentang sama MUI jadi perkiraan TVRI, makanya tulisannya prakira bukan perkiraan, karena kalau perkiraan tuh jadi mirip dukun. Maka perkiraan cuaca gitu. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjut di episode yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan dan kesempatan bisa lagi mengikuti kajian ini, bisa baca lagi kitab Kifayatul Akhir. Dan bagi para asatidz, para kiai, para tokoh masyarakat, ajengan yang mengikuti kajian ini melalui live atau juga rekaman, jika memang menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan atau penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi, baik itu melalui kolom komentar atau juga melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp dan juga Telegram. Saya sangat senang sekali juga mendapatkan koreksi tersebut, sebagaimana saya juga sudah dapat dari banyak teman-teman yang mengikuti kajian ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat apa yang kita baca, dan jadi tambahan amal ibadah. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.